Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita di bait yang berikutnya ya. Mau kayak kemarin. Talak gitu. Betalah ini mah. Huh? Karena resep marian aja. Oh. Ketemu aja ini ya. Soalnya kemarin masih ada yang iya. Salah bacamatannya dengan kemarin tuh. Diulang lagi aja, dimulai aja dikit. Kayak sekarang kita ke bait yang berikutnya ya. Wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in 'ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru'na manfutin. Mau diikutin apa enggak? Kenapa? Enggak perlu diikutin lah ya. Enggak usah. Cuma aneh ngasih tahu gitu cara bacanya. Boleh. Wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru'na manfutin. Fi'lu amri wa siapa yang mau baca ini? Kita. Nah, langsung yang baca. Salah-salah banyak awas nanti. Enggak apa-apa, aneh koreksi kok. Salah-salah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala fi'lul amri wal madi mabniyani mutlaqan. Fi'lul amri wal madi. Madi. Madi. Bukan madi, madi. Kok enggak dibaca sih? Enggak pakai tasdid dia. Isi mankus ini. Madi. Wal madi mabniyani mutlaqan. Taqulu fi fi'lil amri iqra. Mabniun ala sukuni wad'u was'a warmi mabniun ala hadfi harfil ilati wa iqra'u mabniun waqra'u waqra'u disambung satu-satu iya karena tadi antum bacanya disambung ya. Tadi antum pas wad'u was ya, warna itu bacanya disambung ambil itu was iya waqra'u mabniun ala hadfi nuni wa taqulu fil madi sajada mabniun alal fathi wasajadu mabniun alal dhommi wasallamtu mabniun alas sukuni wa kadzalika salamna wal mudari'u mu'rabun bi syartain awalan an yakuna 'ariyan min nun at-taukidi mubasharati al mubashirati fa inna basyirata fa in basyaratu oh itu in jika itu bukan in syartiyah ini satunya syartiyah ya. Jika fa in basyaratu nun taukidi nahwu la akidanna fahuwa mabniun nah Pak di situ jawab dari in jawab syart terus Tsanian an la tattasila bihi nunul inasi nunun niswati fa inita salat bihi bunia fa inita salat bihi bunia ini jawab syaratnya satu nah itu jawab syaratnya tidak pakai fa kenapa karena fi'il madi kalau fa huwa pakai fa karena dia jumlah ismiyah ya. Itu dihadap ke enggak, jadi kalau jawab syaratnya jumlah ismiyah dia ada fa-nya dia ngasih tahu kalau itu jawab syarat. Tapi kalau jawab syaratnya fi'il madi, nah bisa kayak gini. Kalau jawab syaratnya fi'il madi langsung, kalau jawab syaratnya fi'il mudhari bisa langsung tapi jadi majzum. Terus nahwu an-nisa'u yaruna fil akhirati manfutina bihinna fid dunya. Wal muradu bi wa'arubu annuhatu wa mubashirun ihtirazun minan nunil mutasilati ittisalan ghayra mubashirin nahu latu'minunna asluhu latu'minunanna huzifatin nunul ula litawaliya litawalin nunati fasorot latu minunna fahuzifatil wawu li annaha sakinatun wa ba'daha sakinun. Terus wa baqiya ma yadullu 'alaiha wa huwa dhammu fa asbahat la tu'minunna idzan hadhihi nunu laysat mubashiratun mubashiratan laysat hiya mubashiratan takdir maksudnya fil filitisali inda ruju'il lil asli inda ruju'il lil asli paham sampai sini mungkin itu bahan kita paham misalnya cuma fi'il amr dan fi'il madi itu mabni secara mutlak ya ya kalau menurut mazhab Basroh ya ini ngikutin Basroh karena kalau mazhab Kufah fi'il amr itu majzum yang disepakati mabni itu fi'il madi kemudian fi'il amr itu diperselisihkan apakah mabni atau majzum kemudian fi'il mudhari disepakati mu'rob kecuali nah kecualinya itu yang akan dibahas contoh fi'il amr misalkan ikra mabniun ala sukun kemudian ud'u is'a irmi mabniun ala hazfi harfil illah kemudian ikra'u mabniun ala hazfin nun jadi bina fi'il amr itu berarti ada tiga mabniun ala sukun mabniun ala hazfi ya kemudian mabniun ala hazfi ini dibagi dua hazfi harfil illah dengan hazfin nun gitu ya yang mabniun ala sukun ini berarti domir anta dengan domir antunna domir anta dengan domir antunna itu mabniun ala sukun udah pasti itu ya kemudian kalau huruf ujungnya kalau fi'ilnya fi'il nakis berarti mabniun ala hazfi harfil illah kalau al asma al khomsa berarti mabniun ala hazfin nun contoh fi'il madi misalkan sajada nah fi'il madi ini fi'il madi juga dia ada tiga kondisi ya. Yang pertama sajadah mabniun ala fathi. Yang mabniun ala fathi berarti apa saja? Sajadah-sajadah itu mabniun ala fathi. Sajadat-sajadata itu mabniun ala fathi. Fathi dulu, fathah dulu. Jadi yang mabniun ala fathi itu ada empat. Sajadah-sajadah, sajadat-sajadata itu mabniun ala fathi. Kalau yang mabniun ala domi cuma satu sajadu nah ya yang domir hum sisanya berarti mabniun ala sukun sajadna sajadta sajadtuma dan seterusnya berarti ada berapa ada sembilan ya kalau fi'il madi berarti sembilan mabniun ala sukun ya empat mabniun ala fathi satu mabniun ala domi jadi totalnya ada 14 domir pas ya sajada mabniun ala fathi sajadu mabniun ala domi salamna mabniun ala sukun begitu juga salam tu salam tak salam ti mabniun ala sukun begitu juga dengan salamna pokoknya dari domir hunna anta antuma antum anti antuma antuna ananahnu semuanya mabniun ala sukun kenapa mabniun ala sukun karena setelah lam fi'il domirnya berharokat ya kalau yang tadi apa yang mabniun ala fathi dengan mabniun ala domi karena setelahnya itu sukun ya enggak lihat sajadah sajadah sajadu dadu karena dalnya berharokat karena setelah dal itu alif dan wawnya sukun tapi begitu domir hunna sajadana ya adna adta adtuma adtum adnya mati karena di depannya domirnya berharokat na ta tuma tum ti tuma tunna tu na nah karena ini berharokat berarti si lam fi'ilnya wajib sukun karena kalau diharokatin semuanya menjadi sajadah sajadah sajadu sajadah sajadata sajadana sajadata sajadatuma sajadatum nah, itu tuh bagi orang Arab itu susah ini disebutnya tuh tawali arba mutaharikat empat harokat berjajar berturut-turut dalam bahasa Arab itu apa satu kata tidak boleh ada empat harokat berjajar berurutan itu tuh nggak boleh. Tidak ada satu kata pun dalam bahasa Arab yang memiliki empat harokat tanpa terputus oleh sukun itu tidak ada. Cari aja, nggak mungkin ada. Masjid misalkan, masjid memang hurufnya ada empat. Tapi apakah empat-empatnya berharokat? Enggak ada sukunnya dia. Mas, nah, aslinya sukun dia. Kemudian istighfar, bahkan istighfar pun is, nah itu udah sukun. Istig, nah itu harokat sukun, harokat sukun. Empat harokat berjajar dalam satu kata itu tidak ada. Adapun yang domir huma perempuan kan sajadat, sajadata gitu kan. Sajadata itu kan empat harokat berjajar tuh. Iya enggak? Ya kan? Katanya tadi enggak boleh empat harokat berjajar, tapi itu empat harokat berjajar. Nah, itu kalau itu darurat dia. Ya, darurat dia karena ats ketemu dengan alif kan. Kan sajadat, sajadat itu kan ada ats-nya. Sajadat ada ats-nya. Kemudian si ats-nya ini ada dua orang, berarti kan ditambahin alif. Nah, pertemuan dua sukun kan, biasanya kalau pertemuan dua sukun kan salah satu dihilangin. Nah, ini mah nggak bisa dua-duanya dihilangkan. Kalau dihilangin jadi aneh. Kalau sajadat ditambahkan alif. Kalau ats-nya dihilangkan, jadi laki-laki dua. Kalau alifnya dihilangkan, jadi perempuan satu. Sedangkan yang diinginkan adalah perempuan dua. Kalau menginginkan perempuan dua, berarti tanda perempuannya harus ada. Tanda duanya juga harus ada. Jadi ats dengan alifnya nggak bisa dihapus sama sekali. Tapi kan dua-duanya sukun, maka dengan sangat terpaksa dikasih harokat. Jadilah istilahnya itu mungkin bisa dikatakan kata yang berjajar empat harokat berurutan, cuman dia doang. Ya, cuman sisa jadata doang. Sisanya tidak ada satu kata kerja pun atau satu kata benda pun yang harokatnya empat berjajar itu tidak ada. Nah, makanya ya. Mulai dari domir hunna sampai domir ana nahnu, lamping ilnya wajib sukun. Kenapa? Untuk menghindari ya empat harokat berjajar seperti sebuah kata. Karena memang dalam bahasa Arab sebuah kata itu tidak boleh tidak ada yang memiliki harokat empat berjajar sekaligus tanpa dijeda oleh sukun, itu nggak ada. Gitu ya. Kemudian mudore mu'rob dengan syarat. Nah, mudore mu'rob dengan syarat. Ya, yang pertama kosong, telanjang, arianto itu telanjang ya. Mu'rob ya. Kosong. Ya, mu'rob itu telanjang, aurat ya. Arian min nun taukid, yang pertama adalah kosong dari nun taukid. Nah, tapi nun taukidnya itu harus yang mubasyir. Ini sebetulnya kalau di Alfiyah itu ada tiga mazhab ya. Ini mazhab yang paling banyak dipegang ya. Ibnu Malik tentu saja ya. Mazhab yang pertama kan fi'il mudhari itu ada 14 wahum, mahum dan seterusnya gitu kan. Kemudian kemasukan nun taukid yang sakilah ya kan. Nah, pendapat yang pertama itu yang seperti ini ya. Jadi fi'il mudhari yang terkena nun taukid sakilah itu mabni kalau lampi ilmu dore bersentuhan langsung dengan nun taukid, tidak ada penghalang ya. Kalau ada penghalang berarti dia tetap dihitung mu'rob. Seperti misalkan ilmu dore domir hum bersentuhan dengan nun taukid, lampi ilnya kan setelah lampi il itu kan ada waw, kemudian ada nun rofa, kemudian ada nun taukid. Nah, ini kan berarti si lampi ilnya tidak bersentuhan dengan nun taukid. Kalau menurut Ibnu Malik itu tetap dihitung mu'rob, tidak jadi mabni. Nah, kalau pendapat yang kedua, seluruh fi'il mudhari mau bersentuhan langsung atau tidak bersentuhan langsung dengan nun taukid, maka si fi'il mudhari-nya dihitungnya mabni. Pendapat yang ketiga kebalikan dari yang pendapat yang pertama. Terkena nun taukid pun dia tetap mu'rob. Gitu ya, lebih aneh lagi ada di Alfiyah itu. Nah, ini yang dipakai oleh Ibnu Malik adalah yang dirinci ya. Mana baru santu. Nah, kosong dari nun taukid yang bersentuhan langsung. Kalau nun taukidnya bersentuhan langsung dengan fi'il mudhari seperti misalkan ya la'aqidanna, maka dia jadi mabni ya. Kosong dari nun taukid yang bersentuhan langsung. Kalau bersentuhan langsung maka mabni. Kalau tidak bersentuhan langsung maka mu'rob. Kalau bersentuhan langsung maka mabni. Apalagi kalau misalkan tidak ada nun taukid maka mu'rob dia. Tidak ada nun taukid mu'rob, ada nun taukid tapi tidak bersentuhan langsung tetap mu'rob. Ada nun taukid kemudian bersentuhan langsung baru mabni. Kemudian syarat yang kedua ya, nun inas atau nun niswa tidak bersentuhan langsung dengan si fi'il mudhari. Kalau bersentuhan langsung lampi ilmu dore dengan nun niswa, maka dia jadi mabni. Contoh yaru'na, gitu ya. Yaru'na. Ya. Di situ lampi ilnya adalah ain, kemudian bersentuhan langsung dengan nun niswa, maka yaru'na ini mabni. Ini fi'il mudhari domir huna dengan domir antuna, fi'il mudhari domir huna dengan domir antuna. Sebelum ada nun taukid aja udah mabni. Ya. Misalkan yasjudu yasjudani yasjuduna tasjudu tasjudani. Nah, ini semuanya mu'rab. Yasjudna mabni. Tasjudu tasjudani tasjuduna tasjudina tasjudani. Nah, mu'rab tasjudna mabni. Asjudu nasjudu mu'rab. Ini sebelum kemasukan nun taukid. Jadi sebelum fi'il mudhari sebelum kemasukan nun taukid itu sudah ada dua yang mabni, yaitu domir huna dengan domir antuna. Ketika kemasukan nun taukid, maka ya fi'il mudhari kan ada 14 domir ya. Selain domir huna dengan domir antuna kan berarti 12 ya. Nah, ketika kemasukan nun taukid, ya, ketika kemasukan nun taukid, maka yang mabni jadi bertambah, ya. Domir hun domir huwa hiya anta ana nahnu itu jadi mabni. Oke, kemasukan nun taukid mubasyir. Kemudian al af'al al khamsah tetap mu'rab menurut Ibnu Malik. Walaupun ada nun taukid tapi tidak bersentuhan langsung dengan lafiznya, maka dia tetap mu'rab. Kemudian domir huna dengan domir antuna jadi mabni. Ya, sebelum ada nun taukid dia kan ada nun niswah, dia sudah mabni. Kemudian si nun niswah ini ditambahkan nun taukid. Jadi mabninya mabni lagi ya, double mabninya ya. Kemudian yang dimaksud dengan a'rabu dan mereka mengi'rab, mereka di sini maksudnya adalah para nuhat. Ya, ada yang mengatakan bukan para nuhat ya, tapi orang-orang Arab. Ini maksud an-nuhat ini buat jamaahnya itu maksud. Ya, ya. Wa a'rabu mudhari'an, mereka mengi'rab siapa sih mereka di sini? Para nuhat. Jadi tidak harusnya kan an-nuhatu a'rabu, cuman lafaz nuhatnya dihilangkan. Kemudian yang dimaksud mubasyir ya, bersentuhan langsung, nah, dikecualikan dari nun tauk nun yang bersambung ya dengan sambungan yang tidak langsung. Seperti misalkan la tu'minunna, asalnya adalah amana yu'minu antum tu'minuna antum tu'minuna. Ini kemudian dikasih taukidnya dua. Taukid yang pertama adalah lam taukid, taukid yang kedua adalah nun taukid yang sakilah. Taukidnya ada dua nih, di depan dan di belakang ya. Dan fi'ilnya dalam keadaan marfu', ya, fi'ilnya dalam keadaan marfu', al-af'al al-khamsah, fi'ilnya dalam keadaan marfu'. Kemudian berarti dari lam fi'il ke nun taukid ini ya terpisah oleh dua huruf. Huruf yang pertama adalah wawu jamaah, huruf yang kedua adalah nun rofa'. Ya. Jelas berarti antara lam fi'il dengan nun taukid itu tidak bersentuhan langsung karena ada penghalang dua. Kalau fi'ilnya, kalau fi'il mudhorinya mansub atau majzum, tetap ada penghalang antara lam fi'il dengan nun taukid. Ya, yaitu wawu jamaah. Ya enggak? Ya, misalkan ya yadhabu, antum yadhabuna, antum yadhabuna. Kemudian kemasukan nun taukid. Berarti dari ba ke nun taukid itu ada wawu dan ada na. Yadhabuna. Masukkan nun taukid yadhabunanna. Ya kan? Nah, sekarang ya, an yadhhabu kemasukan nun taukid. An ya, atau misalkan lan. Lan yadhhabu gitu kan? Nun rupanya kan hilang karena ada lan kan. Lan yadhhabu kemudian masukkan nun taukid yang sakilah. Tetap ada penghalang, cuman penghalangnya sekarang satu yaitu wawu jamaah. Gitu ya. Kalau ketika rofa penghalangnya dua, wawu jamaah dengan nun rofa. Ketika fi'il mudhari'nya mansub atau majzum, penghalangnya tinggal satu, yaitu si domirnya aja. Tapi tetap ada penghalang, maka tidak disebut mabni. Gitu. Jadi gimana? Lan yadhhabunna. Oh, gitu ya. Bunyinya tetap. Jadi baik ketika si fi'il mudhari yang al-af'alah al-khamsah ini, baik ketika marfu, mansub ataupun majzum kemasukan nun taukid, bunyinya sama. Ketika marfu kan asalnya dari yazhabuna, yazhabuna, buna, masukkan nun taukid. Jadi bunna, yazhabunna, kan nun ropaknya dihapus, wawunya dihapus. Oke, okay? Ya, jadi walaupun dihapus tapi dia asalnya sebagai penghalang, ngalangin kemudian dibuang gitu. Nah, ketika dalam keadaan fi'il mudhari-nya mansub ataupun majzum, ya, hasil akhirnya bunyinya sama. Yadhabunna, ya, ketika marfu yadhabunna, asalnya yadhabunanna. Ketika mansub yadhabunna, asalnya yadhabunna. Ketika majzum yadhabunna, asalnya yadhabunna. Itu maksudnya. Tapi tetap ada penghalang, yaitu wawu. Ya. Ya. Asalnya adalah latu minunanna. Kemudian dihapus nun yang pertama, yaitu nun rofa. Ya. Nanna. Nah, jadi kan di sini ada tiga nun nih di sini, ya. Na nun rofa, an nun taukid yang pertama, na lagi anna. Nah, itu nun taukid yang kedua. Hujan ya? Iya. Mudah-mudahan gak banjir. Kenapa dihapus nun rofa-nya? Litawalin nuna, dikarenakan ya berjajar, berurutan ada tiga nun. Maka menjadi, ya, ketika nun rofa-nya dihilangkan, maka menjadi latu minunna, minunna, gitu kan? Nah, pertemuan dua sukun, yaitu wawu jamaah dengan nun pertama dari nun taukid yang sukun. Fahudhi fatihah wawu li'annah sakinatun wabadaha sakinun. Tuh. Wabakia mayadullu alaihi wahuwa dommu. Nah, minun, kemudian wawunya dihapus, maka jadilah seperti yang terlihat. Minunna, minunna. Dommah itu menunjukkan kalau di depan dommah itu asalnya ada wawu, tapi wawunya dibuang. Maka begitu juga dengan domir domir anti, ya. Kalau anti kan, ya, tu'minuna, berarti tu'minina, tu'minina, masukkan nun taukid, tu'minina, hilangkan nun rofanya, tu'minina, hilangkan ya-nya, tu'minina. Kasroh yang ada di lamping il menunjukkan kalau asalnya di depannya ada huruf ya, ya'ul mukhotobah. Tapi kalau yang alif, ya, yang domir antum dengan domir hum kan itu mewakili una, yang anti mewakili ina. Nah, yang mewakili alif, alifnya tidak dibuang. Yadhabani, gitu kan? Yadhabani, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, gitu kan? Yadhabani kemasukan nun taukid yang sakilah, maka nun rofaknya dihilangkan, yang asalnya kan yadhabani. Masukkan nun taukid sakilah, yadhabaninna, itu kan ninya dihilangkan karena kebanyakan nun sampai ada tiga, berarti kan yadhaba ketemu dengan anna, gitu kan, yadhaban, gitu kan. Nah, alifnya dihilangkan nggak? Enggak, karena kalau alifnya dihilangkan akan sama dengan domir huwanya, huwa yadhabanna, gitu kan. Kemudian kemasukan alif, ya, kalau yang tadi kan wau dengan ya kan dihapus karena ada harokat. Ya udah, alifnya dihapus aja, kan ada alif, ada fathah sebagai pengganti alif. Iya, tapi nanti akan sama antara domir huwa dengan domir huma, itu akan sama. Huwa yadhabanna, huma yadhabanna, kalau alifnya dihapus juga. Jadi alifnya tidak dihapus, jadi dipertahankan. Yadhaban, itu kan. Nah, kemudian yang berbeda dari domir dua orang ini, pertama karena berbeda dibandingkan dengan yang lain, pertama karena berbeda dengan al-af'al al-khamsah yang lain, si domir dua orang ini, domir huma laki-laki, huma perempuan, antuma laki-laki dengan antuma perempuan, yang membuat jadi berbeda adalah pertama nun musanna, alif tasniahnya, domir alif tasniahnya tidak dihapus. walaupun ada fathah sebelumnya sebagai clue kalau di depannya ada alif, tapi dia tidak dihapus. Kenapa? Karena kalau dihapus akan mirip dengan domir tunggal. Kemudian perbedaan berikutnya adalah nun taukidnya dikasrohkan. Ya, nun taukidnya dikasrohkan. Jadi yadhabani, ya, bukan yadhabana, tapi yadhabani. Nanti akan dibahas di matan al-izi ya. Gitu ya, jadi latu minunna kemudian dihapus menjadi latu minuna. Izan, kalau begitu hadhihin nunu, nun-nun ini bukan tidak, hadhihin nunu laisat mubasyiratan, ya, nun-nun ini tidak bersentuhan langsung fil ittisali dalam bersambung antara nun taukid dengan lam fi'il indar ruju'i lil asli, ketika kembali kepada yang hukum asalnya. Gitu maksudnya ya. Eh, baca. Kemudian wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, ya, asalnya lil bina'i, cuman hamzahnya dihilangkan ya. Kenapa ya? Karena sesuai ini ya. Ya, ngejar wa, ya, ngejar irama dia. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina' wal aslu fil mabniyyi an yusakkana, mabniyyi an yusakkana. Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haythu wa sakinu kam. Gitu ya. Setiap huruf itu ya berhak atau wajib untuk mabni, dan hukum asal dari mabni itu adalah sukun. Mabni itu berat. Ya, jadi dikasih tanda baca yang paling ringan yaitu sukun. Ya. Jadi kalau yang kalau mu'rob itu ringan, kenapa? Karena dia luwes di lidah. Lidahnya luwes. A i u a i u. Orang kan kalau orang kan kalau kaku tuh kan yang namanya apa? Manhaj kaku tuh kan cakep itu aja gitu kan. Gak bisa istilahnya tuh luwes gitu. Tapi kalau dia cair, luwes bisa bergerak. Nah, jadi ringan dia ya. Nah, karena mabni ini tidak bergerak, dia rasanya berat, maka dikasihlah tanda baca yang paling ringan yaitu sukun. Maka hukum asal wal aslu fil mabni an yusakkana, hukum asal dari mabni itu adalah dengan sukun. Mabni dengan harokat itu berarti istilahnya tuh tidak sesuai dengan hukum asalnya, karena dia ada sebabnya ya, begini begini dan seterusnya, ada di syarah-syarah yang gede ya. Di antara yang mabni itu adalah ya mabni fathah, mabni kasroh, mabni domma. Contoh mabni fathah aina, contoh mabni kasroh amsi, contoh mabni domma adalah haisu ya. Dan contoh yang mabni sukun adalah kam. Nah, berikutnya baca. Bismillah. Ishtamal al-baitul awwalu ala qa'idataini. Al-awwalu kullu harfin mabniyun, al-thani al-aslu fil bina'i as-sukunu, wa ma'na al-bayti thani wa ba'dul apa ya? Wa ba'dul mabniyi, wa ba'dul mabniyi maftuhun ka aina, wa ba'duhu maqsurun ka amsi, wa ba'duhu madmumun ka haythu, wa ba'duhu sakinun mithlu kam. Al-istifhamiyyatu awil khobariyyatu. Sudah, segitu doang. Paham ya? Iya, insyaallah. Bait yang pertama mencakup dua kaidah. Yang pertama adalah setiap huruf itu hukumnya mabni, dan hukum asal dari mabni itu adalah sukun. Makna dari bait yang kedua adalah sebagian mabni itu fathah seperti aina, sebagiannya kasroh seperti amsi, ya, kemudian sebagiannya domah seperti haisu, sebagiannya sukun seperti kam. Baik kam yang pertanyaan atau kam yang pengabaran, ya. Kam pengabaran itu berarti nggak usah dijawab. Berapa banyak? Misalkan begini nih ya. Berapa harga minuman ini? Itu berarti nanya dia, berarti harus dijawab. Istifhamiyah dia. Tapi kalau kam yang khobariyah berarti pernyataan bukan pertanyaan. Misalkan seperti ini ya. Berapa banyak hari berpuasa? Ya itu mah pakai kam min soimin laisa lahu min siamihi ya. Kam min soimin laisa lahu min siamihi ilal ju' wal atas. Itu bukan nyuruh dicari ya. Atau misalkan berapa banyak ya, ustadz ganteng tapi istrinya satu ya, gitu ya. Itu bukan pertanyaan ya. Ntar kalau pertanyaan nanti dihitung satu-satu lagi. Itu pernyataan ya. Gitu. Warraf'a wan nasbaj. Nah, wan nasbaj langsung ke situ ya. Warraf'a wan nasbaj 'ala i'raba lismin wa fi'lin nahu lan ahaba. Walismu bukan wal ismu ya. Walismu qad khusisa bil jarri kama qad khusisa fi'lu bi an yanjazima. Rafa' nasab ya, maksudnya ini fi'ilnya ditaruh di tengah-tengah ya. Asalnya begini. Ya. Ij'al ar-raf'a wan nasba i'roban. Gitu maksudnya. Jadikanlah rafa' dan nasab sebagai i'rob. Bagi apa? Bagi isim dan fi'il. Contohnya seperti lan ahaba ya. Dan isim ya dikhususkan dengan jar. Sebagaimana fi'il dikhususkan dengan jazm. Jadi kalau i'rab itu ada 4 istilah, rafa, nasab, katakan ada 3. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Huruf semuanya mabni. Ya. Fi'il hukum asalnya mabni, hukum cabangnya, hukum far'nya mu'rab. Isim hukum asalnya mu'rob, hukum faraknya mabni. Berarti isim tuh ada yang mu'rob, ada yang mabni. Fi'il tuh ada yang mabni, ada yang mu'rob. Karena kita sedang berbicara mu'rob, berarti yang dibicarakan adalah mu'rob isim dengan mu'rob fi'il. Nah, mu'rob itu berarti kan harokatnya gonta-ganti. Harokatnya gonta-ganti itu ada 4 istilah. Rafa', nasab, jar, jazm. Ya, rofa dengan nasob itu di isim ada, di fiil ada. Isim yang hukumnya rofa banyak, fiil yang hukumnya rofa ada. Kemudian istilah i'rob yang ketiga adalah jar, ya, jar itu khusus untuk isim. Begitu juga jazm khusus untuk fi'il. Gitu ya. Jadi masing-masing dari isim dan fi'il memiliki 3 i'rab. Isim i'rabnya rafa' nasab dengan jar, isim jar. Fi'il mudore, karena kita sedang berbicara yang mu'rab berarti fi'ilnya fi'il mudore. Fi'il mudore berarti rafa' nasab jazm. Gitu maksudnya. Makanya ini yang disebut dengan 4 dibagi 2 hasilnya 3. Empat istilah rofa, nasob, jar, jazm. Bener sih. Dibagi 2 isim dan fi'il. Hasilnya masing-masing dapat 3. Gitu ya, bingung-bingung lah ya. Kok enggak 2? Ya emang 3 kok disebutnya. Ya berarti kan 4 istilah dibagi ke 2 gitu kan. Ya, isim dapatnya 3 istilah, rofa, nasob, jar. Fi'il mudhari dapatnya 3 istilah, rofa, nasob dengan jazm. Jadi maksudnya fi'il itu tidak ada ya, fi'il mudhari itu tidak ada yang harokatnya kasroh. Ya, fi'il mudhari tidak ada yang harokatnya kasroh. Ya, tapi ada kok yang kasroh. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil gitu ya. Itu kok kasroh? Nah, itu mah karena darurat dia ya, takhalus minil tiko isatinai, keluar dari pertemuan dua suku. Yakun an ketemu dengan al ya, an dengan al, kalau tidak disukunkan lam yakun alladzi, lam yakun alladzi, ya udah dibacanya alladzi ada. Lam yakun alladzi nakafaru, lam yakun alladzi, a nya tidak dibaca karena dia bukan di awal ya, karena kan hamzah wasal kalau di tengah kan hilang. Berarti walaupun tulisan A-nya masih ada, tulisan Hamzahnya masih ada, tapi harokat Hamzah wasalnya sudah tidak ada. Karena harokatnya sudah tidak ada, berarti kan langsung ke El. Nah, yakun ketemu dengan El itu nggak bisa, ya susah diucapkannya kecuali dengan mengkasrohkan si yang sukun pertama. Jadilah lam yakunil ladzina kafaru. Warattilil warattil Al-Qur'ana, warattilil Qur'ana, tartila gitu kan. Kalau lihat di tafsir Al-Qurtubi sebetulnya harokatnya bisa tiga ya, warotilil Qur'ana, warotilul Qur'ana. Iya, ada di tafsir Al-Qurtubi. Emang boleh didomakan? Boleh, karena di depannya ada domah juga. Warotilul kur, gitu ya enggak. Karena kopnya domah, jadi boleh didomahkan. Kenapa? Lebih ringan dia. Cuman masalah ada riwayatnya apa enggak, Al-Qurtubi hanya menyebutkan secara bahasa boleh. Namanya al-itba'. Itba itu berarti ngikut ke harokat yang di depannya ya. Harokat yang di depannya sama seperti sama seperti seseorang ya enggak? Sama seperti seseorang bahasa Arabnya apa? Al-mar'u kan? Al-mar'u ma'aman ahabba. Kalau ada alif lamnya, hamzah wasol dari al-mar'u itu hilang. Al-mar'u. Tapi kalau alif lamnya hilang, ya imru'un ya enggak? Ya kan? Kalau perempuan kan imro'atun. Imro'atun ya. Itu enggak ada alif lamnya. Imro'atun itu enggak ada alif lamnya. Sekarang masukin alif lam jadi apa? Al-mar'ah. I-nya hilang. Al-mar'atu ya kan. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Itu kan dunia adalah perhiasan, ada di hadis riwayat Imam Muslim. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atani as-shalihatani gitu ya. Jadi bisa. Utana. Masa satu terus. Kita lagi kan dua. Gitu ya. Nah, kalau alif lamnya hilang berarti ada hamzah wasalnya imro'ah. Seperti misalkan di surat Al-Ahzab ya, wamro'atuhu. Nah, wamro'atu bukan walmar'atuhu ya, tapi wamro'atu ada hamzah wasalnya. Nah, ya. Sebetulnya ya harokat ro ya, harokat ro ini ngikutin harokat hamzah ya, harokat ro ngikutin harokat hamzah. Hamzahnya doma ini kan sedang dibahas mengenai, aneh nggak lagi ngejelasin mengenai itba ya. Itba tuh mengikutkan harokat yang pertama karena harokat yang di depannya ya. Ini sebetulnya dibahas di aneh pertama kali nemu pembahasan ini tuh di Al-Asbah wa Nadhoir karangan Imam Asyuyuti ya. Nah, di situ beliau menyebutkan mengenai harokat ro dari al-mar'u atau al-mar'ah ya. Kalau al-mar'ah karena di ujungnya ada ta' marbutoh ya enggak? Imro'ah gitu kan. Dan sebelum ta' marbutoh itu wajib suku, wajib fathah, ya berarti kan hamzahnya selalu fathah ya enggak? Karena hamzahnya fathah, maka ro-nya fathah. Ya, imro'ah. Itu kan im ro atun, ro-nya fathah karena hamzahnya fathah. Hamzah fathah karena memang sebelum tamar buto selalu fathah. Berarti untuk yang perempuan tidak ada bunyi yang lain kecuali imro'ah. Tapi kalau untuk yang laki-laki ya kan, kalau untuk yang laki-laki kalau hamzahnya doma, ro-nya doma. Kalau hamzahnya fathah, ro-nya fathah. Kalau hamzahnya kasroh, ro-nya kasroh. Coba hadis yang pertama, hadis arba'in apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likul limro'in ru'in apa ri'in? Kenapa likul limri'in? Ya karena hamzahnya in. Kenapa hamzahnya in? Karena mudhof ilaih dari kulli. Ya enggak? Likulli imri'in. Hamzahnya i karena mudhof ilaih dari kulli. Karena hamzahnya i, ro'nya jadi ikutan ri'i. Wa innama likulli imri'in. Gitu ya enggak? Ya. Nah, kemudian contoh misalkan di ayat yang lain ya. Wa innimru'un gitu ya. Wa innimru'un gitu ya. Karena hamzahnya u, ro-nya juga ikutan u. Ini yang disebut dengan itba'. Nah, makanya ya warattilil Qur'an atau warattilul Qur'an. Gitu ya. Mana barusan tuh? Jadi mana? Kita tuh bait yang waqulul hanfin ya. Iya. Kemudian makna bait yang kedua, sebagian mabni itu ada yang fathah seperti aina, sebagian ada yang kasroh seperti amsi. Amsi kemarin ya. Yang dimaksud dengan kemarin di sini adalah satu hari sebelum hari ini, ya. Jadi amsi ini, amsi dengan kemarin dengan besok, ya, kemarin dengan besok. Kalau ada alif lamnya justru jadi nakiroh. Kalau tidak ada alif lamnya justru maripah. Jadi ma'rifah, gitu dia. Ya. Jadi kalau disebutkan amsi ma'rifah dia, berarti sebelum hari ini. Jumat berarti. Ini Selasa, astaga, kita yang hari Minggu. Senin berarti. Udah ya. Pertanya. Lama ya. Ya. September masih lama. Tapi kalau al-ams gitu ya, kalau al-ams ya itu berarti kemarin, kalau kita nyebutnya kemarin-kemarin. Dulu dalam ya. Lama lah gitu ya. Usah ya, usah. Lusa. Kalau bahasanya itu kan kalau kemarinnya diulang, kemarin-kemarin kan gitu ya. Kemarin-kemarin kan maksudnya bukan kemarin banget tapi beberapa waktu sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin doang gitu kan, kalau kemarin doang itu berarti ya hari Senin. Ya, kalau kemarin-kemarin berarti ya mungkin bisa Kamis, bisa sebelumnya, bisa dua minggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu. Kemarin-kemarin ya saya masih rajin gitu. Kemarin itu rajin, sekarang nah itu beda ya. Nah, bahasa Arab, kalau dalam bahasa Arab kalau amsi enggak pakai alif lam berarti kemarin banget. Tapi kalau al-ams ya berarti kemarin-kemarin, belum tentu dia, belum jelas. Tapi kalau jadi pakai alif lam itu tetap mabni atau jadi mu'rab? Mu'rab dia. Gitu. Ya, kalau pakai alif lam dia jadi mu'rab dia. Dan aneh selalu berkeyakinan kalau semua yang ada alif lamnya itu pasti mu'rab. Ya, semua yang ada alif lamnya, semua yang ada tanwinnya itu mu'rab, ya. Kalau yang mabni karena memang alif lam dengan tanwin ini ciri khas isim yang mutamakin amkan, ya, isim yang mu'rab banget. Isim itu mu'rab banget itu tandanya itu kan tanwin. Tanwin yang menunjukkan kalau dia isim itu mu'rab banget. Kemudian alif lam, jangankan yang mabni ya, yang ghair munsharif aja ketika kemasukan alif lam dia bisa kasroh dia. Al-masajidi. Kemudian berikutnya, ya, wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba lism. Oh, ini sudah ya. Sudah. Kemudian macam-macam i'rab itu ada 4 yaitu rafa', nasab. Itu antum yang baca ya, belum ya? Ya, baca. Anwa'ul i'rabi arba'atun, ar-raf'u wa nasbu wa yashtaraku fi yastariku. Wa yashtariku fihi mal lismul fihi mal ismu wal fi'lu al mudari'u. Misalul ismi wa kana Allahu aliman hakima, wa misalul fi'li huwa yahabu rabbahu walan apa maksud ahaba walan ahaba illa rabbi. Wa thalisu al jarru wa huwa khasun bil ismi kama taqaddama. Warabi'u al-jazmu wa huwa khasun bil mudari'i. Wa nashru ya? Nathrul bait. Wa nathrul bait baitaini. Jadi kan bait ini alfiyat kan bentuknya kan nazom. Iya, nazom. Lawan dari nazom itu nasr. Ya, nasr ya. Ya. Jadi nasr itu ungkapan yang bukan nazom. Oh. Ya, makanya jadi istilahnya tuh sesuatu yang nazom dijadikan nasr, ini maksudnya. Nazom yang tadi kalau dinasrkan jadi seperti ini. Gitu. Coba baca nasr dari dua bait di atas. Gimana bacanya? Yang dua bait di atas ya. Wa nasrul baita ini. Terus wa ya. Baita ini apa namanya? Mau segini. Baca terusin. Wa nasrul baita ini ij'alir raf'i ya. Ij'alir raf'a maf'ulun bi. Ij'alir raf'a wa nasba i'raban lil ismi wal fi'li. Wal ismu khusso bil jarri kama khusun khusso khusso al fi'lu bil jazmi. Itu maksudnya ya. Macam-macam i'rab itu ada 4, rafa' dan nasab. Keduanya rafa' dan nasab, isim dan fi'il bersyarikat di keduanya ya, di rafa' dan nasab. Fi'ilnya fi'il mudhari ya. Contoh yang pertama, contoh isim ya. Wa kana Allahu rafa aliman hakima nasab. Contoh yang kedua, huwa yahabu rabbahu. Haba yahabu artinya takut lah ya. Takut. Ya, haibah ya. Kemudian walan ahaba ila rabbi, aku tidak takut kecuali Rabbku. Kemudian i'rab yang ketiga adalah jar. Jar ini khusus untuk isim sebagaimana yang telah lalu. I'rab yang istilah i'rab yang keempat ada jazm. Jazm khusus untuk fi'il mudhari. Nah, bait yang dua bait di atas kalau dijadikan kalimat biasa bukan dijadikan nazom, maka begini bunyinya. Ij'alir raf'a wan nasba, jadikanlah rafa dan nasab i'raban sebagai i'rab lilismi wal fi'li, untuk isim dan fi'il. Isim dikhususkan dengan jar sebagaimana fi'il dikhususkan dengan jazm. Gitu maksudnya. Terus ya. Farfa' bidom min wansiban fathan wajur kasron kazikrullahi abdahu yasur wajzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahu ja'ahu bani namir. Rafakan dengan doma, nasobkan dengan fathah, jarkan dengan kasroh seperti zikrullahi abdahu. Nah, zikru mewakili doma, Allahi mewakili kasroh, abda mewakili fathah. Ya. Wajzim bitaskinin, jazmkan dengan sukun. Wa ghairu mazukir. Nah, selain dari yang disebutkan, selainnya dari yang disebutkan, yaitu rofa dengan doma, nasob dengan fathah, jar dengan kasro, jazm dengan sukun, selain dari keempat yang sudah disebutkan tadi, maka yanubu, maka dia sebagai wakil naib ya. Contoh misalkan ja'ahu, ja'ahu, a-nya dihilangkan ya, asalnya ja'ahu, tapi ja'ahu, ahu rofa ya, tapi dengan wawu. Bani ya mudhof ilaih jar tapi dengan ya, bukan dengan kasro. Rafa kan harusnya dengan doma, ini dengan wawu. Ya, bani jar, jar kan harusnya dengan kasro, ini dengan ya. Gitu ya. Nah, itu wakil dia ya. Ya baca. Alamatu raf'i ad-dhammatu wa alamatuhu wa alamatun nasbi al-fathatu wa alamatul jarri al-kasratu. Misalul jami'i zikrullahi abdahu yasurru. Taqulu fi i'rabihi zikru mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhafun wa lafdzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa fa'ilun fil haqiqati. Wa abdahu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa yasurru fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wal jumlatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i wal jazmu yakunu bisukuni nahu la tahzan wa ghairu ma dzakara yanu wa ghairu ma dzukir wa ghairu ma dzukira isadza ya wa ghairu ma dzukira yanubu an hadhihi al-alamati nahu ja'a akhu bani namir. Namirin, namirin apa namir sih? Namirin. Namirin. Falafdu aku lam yurfa. Nah, terus. Lam yurfa bidhommati bal rufi'a bil wawi. Walafdu bani lam yujar bil kasrati. Lam yujar? Lam yujar ro. Lam yujar ro. Ini mau do'af dia. Ro-nya ada dua, ada tasdidnya. Lam yujar ro bil kasrati bal jurro biliai. Nah, gitu ya maksudnya. Jadi alamat inti, alamat asli dari rofa itu doma, alamat asli dari nasob itu fathah, alamat asli dari jar itu kasro, alamat asli dari jazm itu sukun. Contoh yang terkumpul semuanya adalah zikrullahi abdahu yasurru. I'rabnya zikru mubtada marfu ya. Khabarnya ya suru ya, zikru mubtada, kemudian dia apa alamat rofanya mubtada, hukumnya rofa, alamat rofanya adalah doma, dia juga mudhof, lafdzul jalalah allahi mudhof ilai ya, mudhof ilai hukumnya majrur, alamat jarnya adalah kasroh, walaupun dia mudhof ilai tapi secara makna ya dia adalah fa'il. Ya. Siapa sih yang ingat? Allah. Allah ingat siapa? Hambanya. Gitu ya. Allah ingat atau Allah menyebut hambanya itu ya surru. Itu membahagiakan ya. Kemudian abda maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dari mana? Fi'il fa'ilnya tidak ada. Memang tidak ada fi'il fa'il, tapi di situ ada masdar yang dimudhofkan ke fa'il. Kemudian abda maf'ulun bihi mansub, alamat nasubnya adalah fathah. Yasurru fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir. Jumlah fi'il yasurru. Yasurru itu ada fa'ilnya ya, fa'ilnya dhamir mustatir. Jumlah fi'liyah yasurru dengan fa'il dhamir mustatir ada di posisi rofa sebagai mukhabar mubtada. Contoh yang jazm, jazm alamat aslinya adalah dengan sukun. Contohnya adalah la tahzan, kamu jangan bersedih. Selain dari yang disebutkan, maka dia adalah wakil dari tanda-tanda yang asli. Tanda yang asli 4 ya. Kalau yang di luar 4 berarti itu hanya wakil. Ah, lu cuma wakil. Juga mungkin alamatul fariyah ya. Ya. Jadi yang 4 ini disebut dengan al-alamah al-asliyah. Kalau yang selain dari yang 4 disebutnya dengan al-alamat al-fariyah. Cabang. Contohnya misalkan seperti ini, ja'a akhu bani namirin. Ya, alamat farinya mana? Aku ya, tidak dirofakan dengan doma ya, tapi dirofakan dengan wawu. Ya, ini singkat ya. Ini ngambilnya yang singkat ya. Tidak ada banyak khilaf di sini ya. Ya, asmaul sittah nanti disebutnya ya. Di Alfiyah. Dia tidak dirofakan dengan doma, tapi justru dirofakannya dengan wawu. Lafad bani dia mudhof ilaihi, tidak dikasrohkan, tidak dijarkan dengan kasroh, tapi dia dijarkan dengan ya. Karena apa? Karena dia jamak muzakkar salim ya. Kemudian warfa' biwawin wansibanna bil alif wajrur bi ya'in ma minal asma asif. Nah, ini sudah masuk ke al asma asita ya. Rofahkan dengan wawu, nasobkan dengan alif, jarkan dengan ya. Apa saja ya dari isim-isim yang akan saya sifati berikut ini ya, maksudnya adalah al asma sittah. Baca gantian. Syara'a fil kalami an ma kharaja fil i'rabi anil alamati sabiqati fabada'a bil asma'i sittati وهي أبوه وأخوه وحموه وفوه وهنوه وذو علم نسره ومعنى البيت إرفع سره إرفع بالواو نيابة عن الضمة وانصب وانصب بالألف نيابة عن الفتحة وجرور سره وجرير جرو يجرو wajrul bil ya'i niyabatan anil kasrati ma asfahu ma asifu ma wasofa yasifu ana asifu ya wasofa ma asifuhu laka minal asma'i sittati min dhaka oi baru itu ya. Paham ya, beliau mulai membicarakan ya mengenai apa-apa yang keluar dari i'rab yang asli. Maka beliau memulai dengan al asma sita. Apa itu asma sita? Abu, aku, hamu, fu, hanu, zu. Abu artinya bapak ya. Aku saudara. Hamu paman. Hamu hamu ipar. Ipar ya. Kalau di hadis disebutkan al hamu al mautu. Ya, ipar itu racun maut, hati-hati ya. Kematian. Itu. Berapa banyak, nah itu kam kalau banyak orang berzina dengan ipar ya. Cantol sama ipar. Fu, kalau fu apa itu? Mulut. Mulut. Kalau hanu? Anu. Anu. Anu. Anu ya. Anu anu. Oh. Itu anu. Oh gitu benar. Emang ya, itu anu. Ya antum anunya anu. Kecil gitu. Ya. Ya. Kalau zu itu apa lu ya? Sohib ya zu itu ya. Yang memiliki ilmu tadi ya. Ya. Zu ilmin berarti sohibu ilmin, pemilik harta. Maka makna bait, nah makna bait ini sama dengan tadi wa nasrul bait. Ya, jadi makna bait wa nasrul bait itu sama lah ya. Rofakan dengan wawu sebagai pengganti dari doma, nasobkan dengan alif sebagai pengganti dari fathah, jarkan dengan ya sebagai pengganti dari kasroh. Apa-apa yang akan saya sifatkan kepada kamu dari isim sitah. Ayo. Min zakazu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu min hubana. Di antaranya adalah zu. Mulainya dari yang paling ujung, zu dulu. Nyebutinnya abun akhun hamun. Hamun zu, tapi dia mulainya dari belakang dari zu dulu. Kenapa? Karena zu enggak terlalu banyak syarat. Zu itu enggak punya syarat, jadi dia mulainya dari situ dan enggak banyak i'rab-i'rabnya, cuma satu, zu ya zu. Yang pertama adalah zu, syaratnya dia cuma satu, yaitu apa? Syaratnya in suhbatan abana. Abana itu artinya jelas ya, azharo. Ya. Abana itu artinya adalah azharo, jelas. Zu yang pertama adalah zu jika ya makna sohib itu jelas ya. Jika tanpa jelas maknanya adalah makna sohib. Kenapa harus disebutkan in suhbatan abana? Karena ada zu nanti di depan pas di isim mausul, ada zu yang bukan al asma asitah, ada zu yang artinya bukan sohib, zu atau iya namanya ya, zu atau iya ini artinya adalah alladhi ya, alladhi kharaja dari bani to'i ya. Kalau kita kan kebanyakan bahasa Arab yang kita ambil itu ngikutinya ke Hijaz ya, Hijaz itu Mekah dan Madinah, ada bani to'i, ada bani Tamim, itu beda-beda itu. Bahasa Arab, tapi... Ini Lugun Akis juga. Kenapa? Lugun Akis maksudnya. Enggak. Lugun Akis apa? Itu yang Zul makna lagi. Enggak. Lugun Nakes, Lugun Tam itu nanti khusus di Abun Akhun. Oh. Abun Akhun Hamun saja. Cuman di tiga itu aja yang ada Lugatun Naks, Lugatun Tam. Ya. Tapi kalau yang di apa Pamun Hanu dengan Zul itu enggak pakai. Jadi yang istilah lugatu nas, lugatu tam, lugatu koser itu cuman di tiga yang pertama aja, abun, akhun dengan hamu. Ya, nah apa? Jadi si bani to'i ya, kalau orang Hijaz itu mungkin mengatakannya ya, alladzi kharaja minal fasli Muhammadun. Orang yang keluar dari kelas adalah Muhammadun. Alladzi kharaja minal fasli. Nah, tapi kalau bani to'i enggak. Zu kharaja minal fasli Muhammadun. Gitu ya. Zu kharaja min al-fasli Muhammadun. Apa itu? Kalau banyak. Bani to'i. Ya. Si dia ini ya. Apa zu itu maknanya itu kayak alazi. Hah? Alazi. Alazi. Ismu mausul gitu ya. Ismu mausul, memang ismu mausul. Jadi kalau bani to'i isi mausulnya itu tidak menggunakan alazi dia, tapi menggunakan zu. Ya, beda sendiri itu dia. Itu karena beda dialek apa gimana ya? Enggak tahu, mungkin akar katanya dari sananya seperti budayanya udah begitu gitu. Bisa jadi seperti itu. Dan kitab-kitab nahwu semacam Alfiyah dan seterusnya itu hanya mencatat ya yang apa, hanya mencatat bahasa yang populer. Ada sejak zaman dahulu ya, populer dengan populer dengan catatan sejarah itu berbeda. Jadi istilahnya itu mungkin di kabilah to'i yang sekarang zu sebagai alali itu mungkin sudah nggak dipakai ya, kurang tahu juga karena kudu dicek ke banyak to'i sekarang kan. Tapi dulu mereka alazinya itu dengan menggunakan zu. Nah, itu tercatat oleh ulama nahwu, ditulis di buku di situ. Kenapa catatan sejarah mengenai perbedaan mazhab di ilmu nahwu ini harus ditulis? Karena kita mungkin ya baca tafsir atau baca hadis, kemudian di tafsir dan di hadis itu ulama tafsirnya ngutip dari perkataan orang zaman dahulu. Nah, kalau kita tidak mempelajari perangkat atau catatan sejarah yang ditulis ulama nahwu mengenai dialek-dialek yang terjadi di zaman dahulu, ketika kita baca tafsir kita enggak bisa memahaminya. Tapi kalau oh iya benar nih dibahas nih di nahwu begini, ketika kita baca tafsir. Ketika kita baca hadis, syarah hadis, oh iya nih di nahwu disebutkan begini. Itu kita, gitu kalau... Tapi kalau kita pakai sehari-hari dalam bahasa lisan ataupun bahasa tulisan, tetap kita pakainya yang ya, populer itu, yang bertahan. Jadi kalau kita tiba-tiba pakai itu udah bil, jangan nggak boleh, tapi udah sesuai dengan kata-kata ini tetap disebutnya fasih tapi tidak fusha. Jadi kalau bahasa Arab grade yang paling tinggi itu kalau kata anak, karena pernah nanya juga tuh ke Dr. Budiansyah sama lagi mengenai itu yang antum tanya barusan, anak tanya juga ke Dr. Budiansyah, Ustaz, bagaimana kalau zu yang artinya alazi saya pakai ngobrol dengan orang gitu kan? Ini bisa, tapi orangnya paham enggak? Paham enggak orang kalau di situ ada al-ladzi kan? Kalau enggak paham. Nah, kalau sama yang enggak paham. Kalau enggak paham berarti kamu jangan pakai, tapi kalau dia paham silakan. Tapi kalau ente ngomong pakai zu gitu kan, kita ngomong menggunakan logat ya, menggunakan logat-logat yang lain, malah jadi bahaya nanti, salah paham nanti. Gitu. Jadi ini yang disebut dengan fasihah. Fasihah itu ya, fasihah itu dikenal di satu kabilah, satu daerah, tapi tidak dikenal di daerah yang lain. Nah, kalau fusha itu dikenal oleh seluruh orang Arab. Makanya bahasa Arab yang antum misalkan jadi mahasiswa Madinah, kemudian bisa ngomong pakai bahasa Arab yang fusha. Kemudian antum S2-nya di Maroko. Madinah ke Maroko kan jauh ya, Maroko ada di barat gitu kan. Tapi karena antum bisa ngomong fusha, orang Maroko ketemu dengan kampus Maroko, fusha langsung nyambung. Kenapa? Karena fusha ini dipakai oleh seluruh negara ya yang menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau udah pakai amia, nah amia tiap daerah itu berbeda-beda. Sismek. Gitu ya. Ismake. Gitu kan. Kalau masjid kan ismake. Gitu ya. Kalau orang Arab sismak. Minen. Minen. Minen. Ya ihna minen. Gitu ya. Minaina. Minaina. Minaina dibaca cepat jadi minen. Minen. Inta pien. Gitu ya. Inta pien maksudnya anta pi aina. Gitu ya. Aisyah, kemudian wa'alaish. Ma juga itu ilmnya Aisyah. Aisyah. Ishlaunak. Ishlaunak. Ish itu ayu syai'in. Iya, itu. Ishlaunak itu sama dengan kalau kita kan ya fi kaifa haluk. Nah, itu fusha itu. Ayd ya. Tapi kalau misalkan amiyanya ya fi inta ishlaunak itu ya. Nah, itu calon itu amiyanya itu tuh. Ya kadang ngomong amiya, nah kadang nangkep kan enggak. Makanya orang TKI pada sudah pinter saja. Kenapa? TKI. Ya TKI mah emang diajarin ya. Enggak perlu saja, enggak boleh baca kita pinter. Enggak, kan? Karena memang mereka bukan belajar, praktek. Mereka bukan belajar, dicekoki dia. Bukan belajar, dicekoki. Kalau kalau ngomong begini, begini, kalau ngomong begini. Ini kan pernah masuk ke. Boleh anak kan? Selama. TKI udah puluh tahun. Nah. Ngomong ini besar kan? Bukan lah. Iya. Tapi amia dia. Amia dia. Mama Tini Fulus, ana min Indonesia, ana mau ke pulang ke Indonesia. Ana ana arjiu min Indonesia, ya pi apa? Ila Indonesia. Gitu. Ya, gitulah amia tuh kayak gitulah. Sebetulnya amia juga sebetulnya tuh ulama ngelihat amia itu sesuatu yang jelek gitu kan. Tapi karena yang pakainya banyak, mau enggak mau kita harus bisa. Makanya ketika ada pelajar Madinah saat ngomong di pasar kan, ngomong pusat, ente ngomong apa mau baca Quran katanya. Sama, enak mah kalau kalau kata dia, enak kan yang amiyah lah, ya ntar gue belajar dah. Gitu, jangan kan amiyah, Cina aja kita belajar sama dia. Gitu ya. Yang selain makna zu tadi, zu kalau bukan al-ladzi, dia secara hukum ikut makna al-ladzi sama zu, maksudnya? Sama, mabni, sama-sama mabni. Sama-sama terus kalau zuhur ini kan dia jadi mulus panjang lebih lagi kalau yang makna sukbah, kalau yang makna al-ladzi sama juga. Kalau makna al-ladzi itu nggak bisa kan isim mausul, jadi kan isim tuh kalau dilihat dari segi bisa jadi mudhof apa enggak. Kalau mudhof ilaih seluruh isim bisa jadi mudhof ilaih. Seluruh isim bisa jadi mudhof ilaih. Apakah seluruh isim bisa jadi mudhof? Enggak. Ya, nah di antara isim yang tidak mungkin jadi mudhof adalah isim mausul. Isim mausul, isim isyarah, domir itu tidak mungkin jadi mudhof. Nah, kalau zu yang artinya alladzi jelas enggak bisa jadi mudhof. Dia butuhnya silah mausul. Tapi kalau zu yang artinya sohib jelas ini mah jadi mudhof. Zu ilmin itu kan? Gitu maksudnya, ya. Kemudian mulut, ya syaratnya apa? Mulut syaratnya adalah mim dari famun itu bana, bana tuh hilang. Hilang ya? Ya, bana tuh hilang. Ya baca syarahnya. Min zaka ladzi asifuhu laka zu in kana bimakna sahibin nahwu wa in kana zu usratin ay sahibu usratin wa ra'aitu za malin wa jalastu ila dzi ilmin. Wa min dzaka al-famu idza kana min ghairi mimin nahu hadza fuhu wa ra'aitu fahu wa ajabtu min husni fihi. Wa ajibtu min husni fihi. Ah ya. Di antara minnya di situ di antara ya. Di antara yang saya sebutkan itu adalah zu. Jika artinya adalah sahib. Contoh wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah, itu kan. Itu kananya di situ bukan kana yang merofahkan menasobkan ya. Kana itu kan merofahkan mubtada menasobkan khobar ya enggak? Nah, tapi kalau kana di sini ini kananya butuhnya fa'il bukan butuh mubtada dan khobar. Ini disebutnya dengan kana an-naqisah ya. Sorry, kana at-tammah kebalik. Kalau kana an-naqisah, naqisah itu kan kurang ya. Kalau kana yang naqisah itu yang membutuhkan mubtada dan khobar. Wa kana Allahu ghafuran rahiman. Wa kana Allahu ghafuran. Nah, ini kana ini merofakan mubtada menasobkan khobar. Nah, ini disebut dengan kana yang ya naqisah. Nah, kalau kana yang wa in kana dzu usratin, ini kana yang artinya tamah. Tamah itu sempurna. Sempurna itu berarti dia butuhnya fa'il bukan butuh mubtada dan khobar. Kalau kana yang artinya kalau kana yang tamah itu artinya sama dengan wujida. Jadi wa in wujida, kalau ada dzu usratin, kalau ada yang memiliki kesulitan gitu maksudnya. Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Oh, ini ayat favorit aneh nih waktu masih kuliah ini. Kalau minta duit aneh kutip ayat ini ke buat teman. Wa in kana dzu usratin, ente butuh berapa? Ini kan bahas mengenai utang. Gitu. Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Kalau ada orang yang memiliki kesulitan untuk membayar utang, maka tangguhkan sampai dia punya duit gitu kan. Nah, dia teman udah tahu deh kalau aneh nge-WA lain karena 200, ente butuh berapa? 500 saja. Jadi ini paham dia. Coba kalau yang enggak paham, lain karena 200 itu kan. Ayat apaan tuh? Wah, udah enggak paham pasti enggak jadi gitu ya. Itu. Ya. Contohnya adalah usratin, sahibu usratin, raaitu za jalastu ila zi ya. Kemudian setelah zu ya, di antara yang asma sifat itu juga adalah alfamu ya, kalau tanpa mim contohnya hadafuhu fahu fihi ya, di dalam mulutnya. Nah, di dalam mulutnya ada makanan. Nah, gimana bahasa Arabnya? Di dalam mulutnya fi fihi ya. Iya, fi fihi. Kok huruf jarinya ada dua? Ah, kalau nggak belajar alfiat, orang akan menyangkanya huruf jarinya ada dua. Ini salah cetak nih, masa ada fi lagi? Padahal fi yang kedua adalah famun. Ya, fi fihi, di dalam mulutnya to'amun, ada makanan. Ini kalau mimnya dihilangkan. Kalau mimnya, jadi mulut ini nggak mesti, oh berarti mimnya harus hilang dong? Enggak. Bisa aja mimnya dipertahankan, cuman kalau mimnya dipertahankan i'rabnya dengan harokat bukan dengan huruf. Iya. Kalau ini kan dengan huruf nih, fu ada wawunya, fa ada alifnya, fi ada ya-nya, karena mimnya hilang. Tapi kalau mimnya ada, berarti huruf-huruf matnya itu hilang diganti dengan harokat. Hadza famuhu ra'aitu famahu ajibtu min husni famihi. Ya. Tidak boleh digabung, ada mimnya, ada huruf madnya, tidak boleh. Haza famuhu, enggak boleh. Famahu, enggak boleh. Famihi, enggak boleh. Kalau ada mim, tidak ada huruf mad. Kalau tidak ada mim, ada huruf madnya. Sudah? Sudah dulu. Sampai situ kasih tanda ya. Jadi nanti kalau Selasa besok bisa pada ngumpul, mulainya dari abun akhun hamun dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.